ingin mencari apa yang tersembunyi di balik manis senyummu, apa yang tersembunyi di balik bening. Untuk tentukan arah mana dekat tuh.